Konsultasi Syariah. Dosa karena tidak mau berdoa. Pertanyaan, benarkah kalau tidak berdoa itu berdosa? Apakah hukum berdoa itu wajib? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Bahkan di ayat yang lain, Allah menyebut orang yang tidak mau berdoa sebagai orang sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Di antara makna bersikap sombong dari menyembahku adalah tidak mau berdoa kepadaku. Artinya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan diancam dengan neraka. Zadul Masir Ibnul Jauzi. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi." Yang artinya, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan beberapa dalil di atas, hukum doa dapat dirinci menjadi dua. Satu, dilihat dari doa secara keseluruhan, hukumnya wajib. Artinya, dalam hidup manusia, dia wajib berdoa kepada Allah. Jika tidak pernah berdoa sepanjang hidupnya, maka dia berdosa. Dua, dilihat dari satuan doa. Sementara mengenai bentuk doa dan jenis doa, ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Semakin banyak berdoa, semakin baik. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dinyatakan dalam syair, Allah murka ketika engkau tidak berdoa kepadanya, dan Bani Adam murka. Tafsir Ibnu Katsir. Membangun ketergantungan kepada Allah dengan doa. Termasuk di antara kebiasaan yang baik adalah membangun ketergantungan kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah banyak berdoa kepada Allah, sekalipun untuk hal yang kita anggap kecil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mintalah semua hajat kalian kepada Rabb kalian, sampai pun minta pertolongan ketika kalung sandalnya putus. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Demikian, Allahu a'lam.